Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa yaqulu subhanahu wa ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk bermudzakarah mengkaji ilmu dari Al-Qur'an wasunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan kenikmatan yang agung saling duduk saling mempelajari kitab Allah wasunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang saling duduk bermujalasah diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi mereka mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiyya. Orang-orang yang saling duduk mempelajari ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak mendapatkan cinta dariku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wajabat mahabbati, berhak untuk mendapatkan cintaku. Siapa? Yaitu orang-orang yang saling duduk mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga fabarakallahu fikum, ini merupakan kenikmatan yang agung. Kita mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena konsekuensi dari kita mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita termasuk orang-orang yang diridhai. Kalau kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berarti kita akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fabarakallahu fikum, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istiqamah kita di atas ketaatan, di atas amalan soleh, inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabbku, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian aku mengamalkan dengan amalan iman ini, aku buktikan dengan amalan, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas iman dan amalan saleh, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada orang yang seperti ini malaikat-malaikat ketika dia meninggal, maka malaikat berbaris bersof-sof menyambut rohnya yang akan keluar dari jasadnya. Para malaikat turun menyambut apa? Roh yang sedang dicabut oleh malaikat al-maut. Kemudian disambut dengan apa? Berita gembira, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Hai orang yang beriman, kemudian beramal soleh dan istiqomah, telah datang waktu ajalmu. Kami para malaikat-malaikat menyambutmu. Dan kemudian kami berikan khabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan jannah sebagai janji Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan engkau di dunia. Ini thamarah, buah dari kita istiqomah di atas al-haq. Walhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita mempelajari sebab-sebab kita tergelincir ke dalam kebinasaan dan kesesatan pada pertemuan yang lalu. Dengan kita mengetahui sebab-sebab itu, maka kita akan bisa istiqomah karena kita tahu jalan-jalan yang harus kita hindari. Karena kalau seorang mengetahui kejelekan, mengetahui kesesatan dan tahu jalan-jalan yang berbahaya, maka dia akan berhati-hati jangan sampai dirinya jatuh ke dalam jalan tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tema di dalam kesempatan kajian ini dengan judul Al-Hubbu Fillah Wal-Bughdu Fillah. Artinya indahnya saling cinta mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sebab yang akan mengantarkan kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala, dan inilah amalan yang akan menjadi sebab kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu al-hubbu fillah wal bughdu fillah? Saling cinta mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, fil Qur'anil Azim, qala rabbuna jalla wa ala Muhammadun Rasulullah والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya, mereka adalah orang-orang yang keras, tegas dengan orang-orang kufar. Ciri yang kedua, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya adalah mereka ruhama ubainahum, saling cinta mencintai, saling menyayangi sesama mereka. Alamat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka keras, tegas dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka saling cinta mencintai, sayang dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya kaum muslimin adalah mereka yang memiliki sifat adalah saling cinta mencintai di antara mereka sama kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya orang-orang yang telah menduduki menempati kota Madinah dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar orang-orang muhajirin akan datang ke kota Madinah untuk berhijrah, maka mereka mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansar, kaum Ansar, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Inilah sifat para sahabat. Kaum Ansar, kaum Muhajirin, sungguh luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana saling cinta mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka mengatakan, "Wahai sahabatku, aku memiliki istri dua. Kalau kau mau, maka pilih di antara mereka mana yang kamu sukai. Aku akan ceraikan satunya, kemudian aku kasihkan kepada engkau." Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah, saking cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, kaum Ansar punya istri dua. Hah? Kemudian apa? Ditawarkan, "Wahai saudaraku, aku mencintai engkau karena Allah. Ini aku punya istri dua. Silakan kamu pilih yang mana? Yang paling cantik menurut engkau. Silakan pilih. Kalau kamu tertarik yang ini, saya cerai dan saya kasihkan kepada engkau." Kira-kira kita pernah melakukan ini enggak? Hah? Coba yang punya istri dua mana? Ngacung. Belum ada. Luar biasa ya, ikhwah. Ya. Coba sarana anak muhajirin dari Ambon ke sini. Ada enggak? Wah, berat lah. Cari dua aja sulit ya. Ya Pak Buzur ya. Allahul musta'an. Bayangkan punya istri dua, ditawarkan satu. Monggo, yang pilih yang mana? Kalau kita, jangan pilih ya, tak pilihkan sendiri. Nah, kan kita gitu. Nanti pilih yang paling cantik, repot aku. Fabarakallahu fikum, inilah kaum Ansar dan Muhajirin. Kemudian, di antara mereka, apa? Menawarkan hartanya. "Wahai saudaraku Muhajirin, aku memiliki harta. Maka aku ingin mewariskan sebagian hartaku untuk kalian." Bayangkan coba. Saking kuatnya, kokohnya, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaum Ansar ingin mewariskan sebagian hartanya untuk kaum Muhajirin. Ya? Luar biasa. saling apa? Cinta mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Gambaran suri tauladan yang bagus diberikan oleh para sahabat kepada kita umat sebenar setelah kaum sahabat, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Fabarakallahu fikum. Mari kita melihat setelah dua ayat ini cukup, sebenarnya di sana masih banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kaum muhajirin dan ansar saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaq 'ura al-iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali ikatan iman yang kuat, tali iman yang kokoh, tali iman yang tidak akan putus adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, yaitu yang dibangun di atas cinta mencintai karena Allah dan saling membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencintai saudara kita karena Allah, iman kita akan kuat, persaudaraan kita akan kuat. Demikian juga kalau kita membenci sahabat kita, saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan segera selesai permasalahan-permasalahan yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta fillah wa man'a fillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang saling mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, wa a'ta fillah, dia memberi saudaranya karena Allah, wa man'a fillah, tidak mau memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna iman orang tersebut. Unduru, alamat kesempurnaan iman seseorang adalah apa? Dia mencintai saudaranya karena Allah, dia membenci saudaranya karena Allah, dia memberi saudaranya karena Allah, tidak memberi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan alamat kesempurnaan iman orang tersebut. Fabarakallahu fikum. Dari dua ayat yang telah kita sebutkan dari dan dua hadis yang kita sebutkan memberikan motivator, mendorong kita untuk betul-betul semangat mengamalkan apa? Kita mencintai saudara kita karena Allah dan kemudian kita membenci saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan iman seseorang diberikan hanya kepada orang-orang yang cinta mencintai karena Allah. Dia cinta saudaranya karena Allah, bukan karena dia sering ngasih uang, atau bukan karena dia sering nentraktir bakso, bukan karena orang itu sering ngasih tumpangan mobil, atau bukan karena dia sering ngutangi uang. Bukan. Bukan cinta dia kepada saudaranya, bukan karena urusan dunia. Tapi dia murni cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku mau ngasih gak ngasih terserah. Selama dia seorang mukmin muslim, saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada saudaranya karena Allah, yaitu karena dia beriman kepada Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia senantiasa beramal soleh, ikhlas di dalam amalannya, dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mendorong kita cinta kepada orang tersebut. Bukan karena apa? Karena hutang jasa. Demikian juga hendaklah kita membenci karena Allah. Kita benci ke saudara kita. Apa? Karena dia tidak mau taat kepada Allah. Saya benci saudara saya ini karena dia murka, apa? Bermaksiat kepada Allah. Karena dia tidak mau menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah, bahkan menentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya benci dia karena hal ini. Benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan bencinya karena perkara-perkara dunia. Ya. Sehingga wa barakallahu fikum, ini perhatikan. Bahwasanya cintamu kepada saudaramu harus diniatkan karena Allah. Dan kemudian hendaknya engkau benci, bencimu itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita bencinya karena Allah, maka kita tidak memandang walaupun itu saudara kita, bapak ibu kita, kalau dia memang menjadi musuh-musuh Allah, kita benci dia. Tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ashiratahum. Fabarakallahu fikum, lihat alamat orang-orang yang beriman adalah engkau tidak akan mendapatkan mereka, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia saling cinta mencintai, saling berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan engkau dapatkan ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta mencintai, berloyalitas kepada musuh-musuh Allah, kepada orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun itu bapak-bapak mereka, meskipun itu saudara-saudara mereka, anak-anak mereka, dia benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barakallahu fikum, ini harus kita perhatikan. Kemudian selanjutnya, siapakah yang paling berhak untuk kita cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala? Yang paling berhak untuk dicintai setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq bughdul ansar wa ayatul iman hubbul ansar. Tanda-tanda kemunafikan pada diri seseorang, dia benci dengan kaum ansar, dan tanda-tanda iman ada pada diri seseorang, dia mencintai kaum ansar. Fabarakallahu fikum, ini wajib bagi kita mencintai para sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun dari kalangan ansar. Karena tidak boleh kita membenci para sahabat kita, kemudian bahkan mencela sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi law aghfaktum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Unduru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Kalau seandainya kalian menginfakkan, bersedekah dengan sebesar gunung Uhud, kalian menginfakkan sebesar gunung bersedekah emas dengan sebanyak sebesar gunung Uhud, maka sedekah kalian tidak akan bisa menyayangi sedekahnya para sahabat. Tidak akan menyayangi apa? Sodakonya para sahabat yang satu mud. Mudnya sahabat. Sodakonya yang sedikit ini. Dengan sodakonya kamu yang segunung Uhud. Tidak bisa menyayangi sodakonya para sahabat, apalagi setengahnya. Dan juga tidak dan tidak pula setengahnya. Menunjukkan apa? Keutamanya para sahabat. Amalan mereka lebih-lebih utama, lebih afdal daripada kita. Dalam hadis ini memberikan bantahan kepada orang-orang Syiah. Kaum Syiah paling benci kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan semua para sahabat telah kafir kecuali 4 sahabat saja. Bayangkan, hati-hati. Akidah Syiah yang terus sekarang didakwahkan oleh tokoh-tokoh Syiah yang telah belajar mengambil ilmu Syiah dari Iran, sekarang terus digembuskan kepada kaum muslimin. Ya, kemudian didoktrin putra-putra kaum muslimin di dalam dakwah Syiah untuk benci dengan para sahabat. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa seluruh sahabat telah kafir kecuali 4 sahabat. Siapa itu? Al-Miqdad, kemudian Ammar, kemudian Abu Dzar, kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum. Ya, selain 4 sahabat ini kafir semuanya. Subhanallah. Hada kufrun. Ini adalah perbuatan kekufuran yang bisa mengeluarkan orang tersebut ke dalam dari Islam. Karena konsekuensi kalau dia membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah membenci pula Rasulullah. Karena Rasulullah telah mengambil sahabat, ternyata sahabatnya orang-orang yang enggak beres. Berarti dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fabarakallahu fikum, hati-hati. Jangan sampai lisan kita terucapkan penghinaan, kebencian dengan para sahabat. Sebagaimana yang terus dihembus-hembuskan, bahkan sangat-sangat luar biasa kekufuran mereka, mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan Aisyah pezina, dia kafir, dan kemudian dipimpin oleh Tagut, yaitu Abu Bakar dan Umar. Coba, saking luar biasanya bencinya mereka kepada siapa? Kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Hati-hati, ya. Maka kamu harus banyak-banyak belajar, wahai anak-anak. Karena sekarang akidah-akidah Syiah terus berterbaran, menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka sekarang membuat beasiswa ke Iran. Sekarang hampir ribuan kaum muslimin belajar di Iran. Kemudian nanti akan dipulangkan ke Indonesia dan akan menelorkan da'i-da'i Syiah di Indonesia. Makanya ahlu sunnah harus semangat. Ya, ini baru kecil akidahnya Syiah, ini baru kecil. Dan insya Allah akan kita bahas nanti di Semarang. Ya, nanti di Semarang tentang hakikat Syiah. Insya Allah kita akan membahas di Semarang, membedah tentang bagaimana kebobrokan akidah Syiah pada hari Kamis di Semarang insya Allah ta'ala. Fabarakallahu fikum, ini baru sedikit. Walhasil, ya, nanti bisa dengar radio aja. Radio Al-Iktisam Semarang. Dari sini kita mengambil faedah bahwasanya orang yang paling berhak untuk kita cintai setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat. Sekarang kita akan sebutkan apakah faktor-faktor yang akan memperkuat kita untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita akan sebutkan sebab-sebab atau faktor-faktor yang akan menumbuhkan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-ikhbar annahu yuhibbu akhah, mengkhabarkan kepada saudaranya bahwasanya dia cinta kepadanya. Muanya Z. Ya, cinta kepada Abdullah. Wah, kok cintanya sama laki-laki Ustaz? Enggak, ini cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan yang negatif, tapi memang dia apa? Mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena saling bersaudara, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang pertama adalah dia mengkhabarkan, "Wahai Zaid, kalau kamu cinta pada Abdullah, datang kepada Abdullah." Ya. "Wahai Abdullah, ada apa Zaid?" "Ketahuilah wahai Abdullah, aku cinta engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Kabarkan kepada saudaramu, ya akhi, anuhibbuka fillah. Anuhibbuka fillah." Ya. Kemudian sahabatnya yang dikabarkan itu menjawab, "Ahabakallah kama ahbabtani fihi." Semoga Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Al-Miqdad bin Ma'di Karib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza habba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dia cinta saudaranya yang muslim, maka hendaklah khabarkan. Falyukhbirhu annahu yuhibbu, bahwasanya dia mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mamanya ada kabar seperti itu enak, ya. Kok kamu lihat saudaraku kok merengut, masam. Wah, jangan-jangan dia itu benci sama anak ini. Ada apa ya? Kemudian ada khabar, kamu kok katanya benci sama dia? Enggak, anak gak pernah musisi sama dia. Oh gitu, masa? Iya, dia kayaknya katanya lihat antum merengut. Oh, kemarin merengut itu karena saya gigi. Ya, satu minggu anak mah gak bisa senyum. Merung terus. Ya. Memang sangat ini. Sudah, kalau gitu saya mau datang. "Wahai Abdullah, ada apa?" "Wallahi, akhbiruk ana uhibbuka fillah. Aku cinta engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Ana enggak pernah benci sama engkau. Aku sayang sama engkau karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara. Jadi jangan ada tanggapan negatif atau mungkin prasangka buruk. Kemarin anak kemana lagi sakit gigi atau lagi pusing sehingga anak kurang bisa senyum." Oh gitu. "Ahabakallah kama ahbabtani fihi." Entum? Hanya Pak, dengan mengkabarkan dia mencintai karena Allah, akan apa? Tumbuh saling apa? Cinta mencintai karena Allah. Prasangka-prasangka buruk akan hilang. Ya, ini faktor yang pertama. Faktor yang kedua diantaranya adalah yang akan menumbuhkan saling cinta mencintai karena adalah dengan ziarah. Dengan ziarah mengunjungi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. "Abdullah, kalau kamu dengan Zaid sayang karena Allah Subhanahu wa taala, coba ziarahi dia. Karena dengan engkau menziarahi dia apa? Akan semakin kuat ukhuwah kalian karena Allah Subhanahu wa taala." Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengkhabarkan ada seseorang dia berjalan ke Kroya, ke suatu desa, ke suatu kota, ya. Dia berjalan, kemudian apa? Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui orang tersebut. Kemana orang itu berjalan? Oh, ternyata dia ingin berjalan ke desa di sana, di desa itu. Kemudian malaikat turun kepada orang tersebut yang sedang berjalan. "Ya fulan, ilaina turid." "Kemana engkau ingin berjalan?" Maka pemuda itu mengatakan, "Uridu an azuru akhon li fitil kal koreyah." Aku ingin menziarahi saudaraku di desa tersebut. Kemudian malaikat berkata, "Hal min ni'matin tarubu alaiha." Apakah kamu hutang jasa kepada saudaramu itu? Ya, hutang jasa, pernah dia berbuat baik sama kamu, kamu kemudian berziarah kepada dia? "Lah, bukan karena aku hutang jasa kepada dia. Ini azuruhu, mada li'anni uhibbuhu fillah. Karena aku cinta dia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian malaikat mengatakan, ya fulan, abshir, ini malakun, ini Rasulullah. Aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku khabarkan bahwasanya Allah yuhibbuk kama ahabbabta madah fi madah akhaka fillah. Aku khabarkan bahwasanya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan saling ziarah akan tumbuh ukhuwah, semakin kokoh tali persahabatan. Fahimtum? Apabila bah dibangun karena bah cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena bah karena hutang jasa kepada saudaranya. Ya. Kenapa kamu kok enggak ziarahi tetanggamu? Ya, itu tetanggamu. Allah, kemarin dia kondang bah teradagan orang undang nyong. Ya. Walimahan boro-boro undangan. Ya, pacitane ora tekan maring ngene nyong. Ya. Subhanallah, jenang mambune tok, ya. Sampai ke rumahku tak tunggu-tunggu mana jenangnya ora teka-teka. Allahul musta'an. Oh gitu. Mah malas ziarah sama dia, pelit. Ha. Berarti apa? Hati-hati. Ternyata apa? Kalau kasih jenang berziarah. Kalau enggak kasih jenang enggak mau ziarah. Orang yang seperti ini, Mak, akhirnya Pak timbullah permusuhan, tali ukhuwah persahabatan jadinya Pak rantas. Udah putus. Kenapa? Karena cinta mencintainya dibangun karena jenang. Allahul musta'an. Kalau enggak ada jenang, enggak ada cinta. Hah? Allahul musta'an, Allahul musta'an. Istilahnya apa? Tetangga ada dolar ku sayang, kalau tidak ada dolar maka ku tendang. Hati-hati. Maka hendaknya apa? Kamu ziarahi. Siapa tahu apa dengan apa engkau berziarah akan tumbuh apa persahabatan. Ya. Subhanallah, ada dua ikhwah dulu bersahabat akrab. Ini diceritakan oleh satu ma'had, satu markis. Dia saling akrab, saling tugas anu buletin bareng-bareng, ya nyebar buletin. Wah, ayo kita sebar buletin ini, buletin Jumatan. Iya. Saling cinta mencintai, akrab sekali. Saya menyayangi di antara mereka. Subhanallah, kok tiba-tiba petal. Bingung asatidah. Mana kok buletinnya enggak jalan? Moh, anak enggak mau teman sama dia lagi. Loh, kok begitu? Dikumpulkan, didudukan. Ya, akhi, dahulu kamu itu saling apa akrab, bersaudara, ya ini kenyataan. Kenapa kok sekarang jadi permusuhan? Kenapa? Ayo, kenapa? Kamu kok paling marah ini? Iya Ustaz, kemarin di akikohan anak nggak diundang. Waduh, masa orang yang jauh-jauh diundang, anak tetangganya di sebelah nggak diundang, apa gak sakit hati Ustaz? Wah gitu, waduh. Sabar, sabar. Allahul musta'an. Hah? Ternyata Pak, karena gak diundang aki kohan. Ini terjadi ya, kohan. Terjadi. Allahul musta'an. Ya sudah. Ya kamu gimana? Kok gak diundang sih saudaramu? Gini Ustaz. Bukan anak gak ngundang. Masalahnya memang aki kohannya kan cuma satu kambing. Kurus lagi Ustaz. Lah ini kemudian anak kan lagi sedang bisnis sama teman-teman saya lagi ada bisnis dagang. Lah kemudian biar anak istilahnya ada apa mengikat mereka, kemudian saya juga pertemuan dengan teman-teman dagang saya, anak undang mereka tok memang gitu loh. Karena memang enggak cukup untuk yang lainnya. Sehingga Pak anak undang mereka. Oh gitu ya, sudah. Tahu kan alasannya? Sudah gini aja besok lagi kalau masak kambing kuahnya diperbanyak. Ya. Kuahnya diperbanyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Badar, idza tabakhta maraqatan fa akthir ma'aha fa ta'ahad jironaka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sayur, maka diperbanyak kuahnya, maka kemudian kuah itu apa dihadiahkan kepada tetanggamu." Ya, walaupun ondol-ondol siji nang wang mangkok, ya telur puyuh satu ada kuahnya kan seneng. Pak, ini ada sedikit rezeki, Oh iya, masya Allah, walaupun cuma satu puyuh, telur puyuh. Ya seneng rasanya. Jazakallah khairan, tetanggaku baik sekali. Ya, ngasih telur puyuh sama aku aja banyak sekali. Barakallahu fikum, ini pendidikan dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masak sayur diperbanyak, kalau qadarullah isinya sedikit, kangkungnya sedikit, ya perbanyak kuahnya, sesiwur dua siwur ya. Ya, masalah rasa ya nanti belakangan. Yang penting tetangga ikut merasakan. Ya. Begitu. Senang tetangga, masya Allah tetanggaku ini baik sekali ya. Walaupun cuma satu ceker tok istilahnya, ya. Dikasih hadiah, senang gitu loh. Merasakan apa yang dia makan aku pun merasakan. Insyaallah saudaranya memaklumi. Ya. Karena memang ekonominya pas-pasan. Ya, jangan kemudian ngasih saudaranya ceker, kamu makannya petis. Nah, ini jangan. Ya, artinya semampunya antum. Ya, biarkan saudaramu bisa merasakan apa yang antum makan. Fabarakallahu fikum, ziarah. Ndaknya dilakukan sama sesama dua sahabat. Ya, karena dengan saling berziarah itu akan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-ihda li akhih, yang tadi kita sebutkan. Saling memberikan hadiah kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, tahadu tahabu, saling memberikan hadiahlah di antara kalian karena dengan saling memberikan hadiah akan saling tumbuh saling cinta mencintai. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabu, saling berikanlah hadiah kepada saudaramu ya, dan akan tumbuh saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ternyata antum sudah memberikan hadiah kepada tetanggamu atau sahabatmu, kok ternyata sahabatmu enggak membalas, ya sudah enggak apa-apa. Ya, jangan emosi. Ya. Kenapa ngasih hadiah harus dibalas? Lah, berarti kalau maunya ngasih hadiah, niatnya dibalas dengan hadiah juga, berarti dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngasih hadiah ternyata ingin dibalas, akhirnya timbullah perpecahan, permusuhan, persangkaan buruk di antara dua sahabat. Ya? Begitu. Sehingga fabarakallahu fikum, hati-hati. Ya. Kalau amuannya antum yang ngasih muanya hadiah pulpen, ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhi, ana punya kitab. Ini punya daftar kosong. Antum pakai aja. Ana lihat kamu kok enggak pakai buku tulis. Nah gitu, ya. Kemudian antum punya rezeki lagi, ya. Oh, ternyata saudaraku enggak punya penghapus, kasih penghapus. Nih aku ambil punya penghapus dua. Antum nih kasih tak kasih penghapus, ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Antum punya penggaris dua. Antum enggak punya penggaris ya? Iya, nih ada penggaris, ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena ingin mendapatkan balasan. Kamu gimana sih? Ana sering ngasih hadiah kok enggak pernah balas-balas? Ya. Ah, jengkel aku. Dah besok enggak mau kasih hadiah lagi. Kasih hadiah dong biar kita sering mencintai karena Allah. Bukan seperti itu. Ya, niatkan engkau memberinya karena Allah. Kalau memang enggak dikasih, ya sudah. Karena memang niatnya adalah antum sedekah hadiah kepada saudaramu. Kemudian yang keempat, ifsha assalam, saring menebar salam. Saling menebar assalam. Apa dalilnya? Kok saling menebar salam akan tumbuh saling cinta mencintai karena Allah? Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala dulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afshus salam bainakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman kepada Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling cinta mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, awala dulukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan, wahai para sahabatku, sesuatu yang kalau kalian amalkan akan tumbuh saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara kalian. Apa ya Rasulullah? Afsus salam fima bainakum, saling menebar salam di antara kalian. Fabarakallahu fikum, saling memberikan salam akan apa? Tumbuh saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketemu saudaranya, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah dikasih salam yang sama temannya. Jawab yang lebih sempurna, assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau maunya sahabatnya baru datang dari jauh, ya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, saling berpelukan. Ya. Ini apa? Akan tumbuh saling apa? Sayang menyayangi, memperkuat tali persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau saudaranya lewat tidak mau salam, ini kok gak nyalami ya, berarti pak akan tumbuh pak prasangka buruk. Ini kalau lewat di depan saya kok gak pernah nyalami, ada apa ya, jangan-jangan anak bersalah sama dia. Hah? Akhirnya pak timbul lah pak prasangka buruk. Tapi ketika bertemu dengan saudaranya, assalamualaikum, waalaikumsalam, akhirnya pak maknyes di dalam hati, senang. Ternyata pak temannya memberikan salam, senyum, ya. Fabarakallahu fikum. Yang kelima, tarku adzunub. Tarku adzunub, perbuatan dosa ini akan melahirkan dampak negatif. Di antaranya akan memecah belah persatuan sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dalilnya? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawaddatsnani fillah azza wa jal aw fil Islam fayafruqu bainahuma illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma." Unduru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, "Ma tawaddatsnan fillah, tidaklah dua saudara yang saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian fayafruku bainahuma, kok tiba-tiba berpecah belah, berpisah, saling membenci, illa bidhambin, melainkan karena satu dosa, yuhditsu ahaduhuma, karena satu dosa yang telah dilakukan oleh salah satu di antara mereka." Hati-hati. Dosa akan apa? Melahirkan, menyebabkan perpecahan di antara saudara kita. Ya. Contoh dosa umumnya apa? Menggibah atau mencela atau apa? Mengadu domba. Hah? Atau apa? Berbuat yang zalim kepada saudaranya. Ini ya, Kak, akan membuat perpecahan di antara dua saudara yang dahulunya saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara faktor-faktor apa? Yaitu buah apa? Yang apabila kita amalkan akan saling tumbuh cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa buah dari saling cinta mencintai karena Allah? Waktu Isya sudah masuk. Apa buah hasil kalau kita saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya, wahai orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, ini hadiah buah dari engkau saling cinta mencintai karena Allah. Yang pertama, husulu mahabbatillah, akan memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya." Berhak untuk mendapatkan cintaku orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Absyiru, wahai anak-anak, wahai saudara-saudara yang saling cinta mencintai karena Allah, Allah akan mencintaimu. Allah mengatakan dalam hadis Al-Qudsi bahwasanya wajib orang yang saling cinta mencintai karena Allah mendapatkan apa? Cinta dariku. Yang kedua, orang yang saling cinta mencintai karena Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan derajat yang tinggi, kemuliaan, kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah masih dalam hadis Mu'adz bin Jabal yaqulu azza wa jalla dalam hadis al-Qudsi, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yabghidhuhum al-anbiya wasyuhada. Menduru, orang-orang yang saling cinta mencintai karena keluhuranku, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis al-Qudsi, orang yang saling cinta mencintai karena keluhuranku, karena kekuasaanku, maka dia akan mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang berkilauan, yang sampai-sampai para anbiya dan para syuhada iri dengan mereka. Lihat, orang yang saling cinta mencintai karena Allah akan mendapatkan mimbar dari cahaya yang berkilauan, lebih indah daripada permata dan emas. Bagi siapa? Bagi orang yang saling cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo semangat, jangan sampai kita membenci saudara kita, para saudara kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala yudhilluhu yawma la dhilla illa dhilluh. Allah azza wa jal yudhilluhu yawma la dhilla illa dhilluh. Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah di hari kiamat nanti dengan arasy-Nya. Hah? Akan diberikan apa? Naungan dengan naungannya arasy. Di saat matahari di atas kepala kita, panasnya bukan main, sampai keringat bercucuran. Bahkan di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Tapi orang-orang yang saling cinta mencintai Allah subhanahu wa ta'ala diberikan payung dari apa? Dari dengan perlindungan keteduhan dari arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, dipayungi, dilindungi dari, dengan apa? Dengan arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah s.a.w. bersabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Rajulani tahabba fillah ijtama'alai wa tafarraqa'alai. Di antaranya adalah 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Di antara golongan 7 itu sobat, di antara 7 golongan tersebut, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, ijtama'alai, dia berkumpul karena Allah, waftaraqa'alai, dan dia berpisah meninggalkan saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini buah dari saling cinta mencintai karena Allah. Kemudian yang keempat, buah dari orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dia akan mendapatkan manisnya iman. Wajada halawata al-iman. Mendapatkan apa? Manisnya iman. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Anas. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman. 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Siapakah itu? Di antaranya adalah an yuhibbu al mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Di antaranya adalah dia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia mencintai saudaranya karena Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah dia akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sering cinta mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala akan dijanjikan dengan surga Allah. Dalilnya hadis tadi, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Artinya apa? Lawazin dari cinta mencintai karena Allah akan masuk dalam surga. Kemudian yang keenam, inilah yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah husul istikmal al-iman, mendapatkan kesempurnaan iman. Mendapatkan kesempurnaan iman. Orang yang sering cinta mencintai karena Allah, membenci karena Allah, akan mendapatkan kesempurnaan iman. Hadisnya Abu Hadis, hadis Ubadah bin Samit yang telah kita sebutkan di awal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta fillah wa mana'a fillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia memberi karena Allah, tidak mau memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna iman orang tersebut. Demikian yang bisa kita sebutkan, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga materi kajian indahnya saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak manfaat kepada kita semuanya dan memberikan menghasung kita, memotivator kita, ya, memberikan motivasi kepada kita untuk kita benar-benar mencintai teman kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, benar-benar dibangun karena Allah Subhanahu wa taala apabila kita ingin tetap kokoh iman kebas ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, dan kita bisa mendapatkan apa? Janji dari 6 yang telah kita sebutkan. Syaratnya apa? Harus cintanya karena Allah, membencinya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada benarnya, itu semata-mata murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu semata-mata karena zallah dari kejahilan saya, wa astaghfirullah, dan datangnya dari syaitan. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Tafadalu, barakallahu fikum.